بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pada pembahasan yang sebelumnya pada materi kitab Tauhid atau syarah dari Al-Qawl As-Sadid karya dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah telah kita sebutkan penjelasan dari beliau rahimahullah seputar definisi dari Asy-Syirkul Akbar. Dan telah kita sebutkan penjelasan dari sebagian dari kalangan mereka para ulama, di antaranya al-muallif dalam kitabnya kitab Usulus Tsalatsah beliau menyebutkan dan mendefinisikan makna syirik dengan da'watu ghairillahi ma'ah, seseorang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersama dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, da'watu ghairillahi ma'ahu. Dan ini juga makna yang sahih karena disebutkan di dalam Al-Qur'an keadaan orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Mereka beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah tatkala dalam keadaan genting, dan tatkala dalam keadaan lapang mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, pada pembahasan kita di malam hari ini kita akan menyebutkan makna asyirkul asghar yang disebutkan oleh al-muallifu rahimahullah. Amma syirkul asghar, adapun syirik kecil, maknanya kata beliau rahimahullah, fahuwa jami'ul aqwali wal af'al. Maka makna dari syirik kecil adalah seluruh perbuatan-perbuatan ataukah ucapan-ucapan, seluruh ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, allati yatawassalu biha ila syirki, yang sebagai perantara seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Sehingga belum mendefinisikan makna dari syirik asghar adalah seluruh ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang sebagai perantara dengan sebab ucapan-ucapan atau keperbuatan-perbuatan tersebut seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Sehingga syirik asghar masuk dalam ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan seseorang. Kal ghuluwi fil makhluq, seperti perbuatan ghulu melampaui batas di dalam menyikapi seorang makhluk. Alladzi la yablughu rutbatal ibadah, yang makhluk tersebut tidak sampai pada tingkatan ibadah. Naam, alladzi la yablughu rutbatal ibadah, yang tidak sampai pada tingkatan menyembah makhluk tersebut. Jadi muallif rahimahullah memasukkan kategori syirik asghar ketika seseorang berlebih-lebihan di dalam menyanjung, demikian pula menyikapi seorang makhluk, akan tetapi tidak sampai pada tingkatan menyembah makhluk tersebut. Kalau perbuatan berlebih-lebihan di dalam menyanjung dan mengkutuskan seorang makhluk hingga ia menyembah makhluk tersebut, ini syirik besar. Ini syirik besar. Karena makna dari syirik kecil tadi disebutkan segala sesuatu yang menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam syirik akbar. Dan tentu seseorang tidak akan menyembah seorang makhluk sampai terlebih dahulu dia mengkultuskannya, sampai terlebih dahulu dia menyanjungnya dan memujinya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkisah tentang ucapan seseorang mengatakan masyaallahu wa syaa Muhammad. Ini adalah kehendak Allah dan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ucapan-ucapan yang padanya ada syirik asghar. Naam. Atau belum menyebutkan kal halfi bi ghairillah, seperti seseorang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebut nama dengan gurunya, dengan kiyainya, demi si fulan. Naam. Tanpa ada unsur mengagungkan si fulan dan mempercayai si fulan memiliki kekhususan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara rububiyah. Sekedar dia bersumpah dengan menyebutkan nama si fulan tanpa ada unsur menyembahnya, mengkultuskannya. Ini juga termasuk dari syirik asghar. Wa yasiru riya wa nahwi dzalik, dan seperti halnya perbuatan riya yang tersembunyi dan yang semisalnya. Seseorang beribadah dia meniatkan untuk dilihat atau disanjung oleh orang yang melihatnya. Ini termasuk dari syirik asghar, syirik kecil. Naam. Disebutkan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, Dewan Fatwa Saudi Arabia, ketika mereka menyebutkan tentang definisi dari syirik asghar, syirik kecil. Disebutkan oleh mereka, wa kullu ma naha anhu syar'u. Ini definisi yang lain. Dan masing-masing definisi itu saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Disebutkan oleh Lajnah Ad-Daimah, makna daripada syirik asghar adalah kullu ma naha anhu syar'u. Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat. Kullu ma naha anhu syar'u. Mimma huwa dzari'atun ilal akbar. Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat yang akan sebagai penyebab atau perantara seseorang terjatuh ke dalam syirik akbar. Aw wasilatun lilwuqu'i fihi, ataukah sebagai wasilah perantara seseorang terjatuh ke dalam syirik besar tersebut. Wa ja'a fin nususi tasmiyatuhu syirkan, dan telah datang di dalam nas menamai perbuatan tersebut sebagai perbuatan syirik. Naam. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Ma'alif rahimahullah seputar ar-riya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menamai perbuatan riya tersebut sebagai kesyirikan. Naam. Innama akhafu ma akhafu alaikum ba'di asy-syirkul asghar. Dinamai sebagai syirik kecil. Al-muhim, makna yang tadi disebutkan adalah Lajnah Ad-Daimah, ini juga kurang lebihnya semakna dan saling melengkapi makna yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di rahimahullahu ta'ala. Yang secara kesimpulan, syirik asghar berbeda dengan syirik akbar. Syirik akbar, ketika seorang terjatuh ke dalam syirik akbar, dia memberikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau syirik asghar, seseorang melakukan satu perbuatan yang dinamai di dalam syariat sebagai perbuatan kesyirikan dengan definisi yang disebutkan oleh Lajnah Ad-Daimah, namun itu sebagai perantara atau penyebab seseorang terjatuh ke dalam syirik akbar. Berarti dia tidak sampai menyembah sesuatu tersebut. Hanya sekedar mengagungkan, hanya sekedar mengkultuskan, hanya sekedar memiliki tendensi-tendensi berupa riya, pamer, tatkala beribadah ataukah yang semisalnya, tanpa ada keinginan ia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Disebutkan oleh sebagian di antara mereka para ulama as-salaf, seingat saya Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau menyebutkan al-amalu li ajli an-nasi syirkun wa tarkul amali li ajli an-nas riya'un. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, beramal, beribadah, yang niatan seseorang beribadah adalah untuk manusia, yang niatan seseorang beribadah itu untuk manusia, maka itu kesyirikan. Artinya seseorang dia beribadah, tujuan dia beribadah adalah untuk makhluk. Untuk makhluk, bukan hanya sekedar pamer, tapi dia peruntukan ibadah untuk makhluk selain Allah Azza wa Jal. Belum menyebutkan ini kesyirikan, ini syirik besar, karena dia memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan riya, bukan menunjukkan riya sebaliknya. Kalau riya, seseorang beribadah untuk Allah namun tercampur ibadahnya keinginan bangga diri, memamerkan ibadahnya, atau ingin dipuji sebagai seorang yang soleh dan yang semisalnya, sehingga dia memperbagus amalan ibadahnya tersebut. Naam, sehingga nampak jelas perbedaan antara keduanya. Kalau syirik, ia beribadah kepada si fulan, ia niatkan melakukan sholat untuk si fulan, sehingga dia beribadah untuk si fulan, bukan untuk Allah Azza wa Jal. Kalau riya, dia beribadah untuk Allah namun tercampuri pada niatannya unsur riya, pamer atau ingin dilihat, atau kasum'ah, ingin agar supaya orang yang ada di sekitarnya memuji dirinya. Ini termasuk dari riya. Dan riya sebagai zari'ah, sebagai sebab seseorang terjatuh ke dalam syirik besar. Naam. Kemudian Fudail bin Iyad menyebutkan wa tarkul amali li ajli nasi riya'un, dan meninggalkan beramal karena manusia itu riya. Artinya seseorang jangan kemudian takut membaca Al-Qur'an karena khawatir terjatuh ke dalam perbuatan riya. Takut bersedekah karena khawatir nantinya akan dipuji. Takut untuk kemudian dia melakukan sholat sunnah karena khawatir nantinya setelah dia mengucapkan salam atau ketika mengerjakan sholat sunnah tersebut ada unsur-unsur riaknya atau sum'ahnya. Naam. Tapi kita dianjurkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dan ada usaha, upaya dari diri kita untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dua perbedaan ataukah tiga perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Ada tiga perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Nah, dan beliau sendiri hafizahullah mendefinisikan syirik asghar dengan definisi ma ata fin nususi annahu syirkun wa lam yasil ila haddil akbar. Beliau mendefinisikan makna syirik asghar dengan definisi apa saja yang disebutkan pada nas-nas baik dalam Al-Qur'an ataukah di dalam sunnah bahwasanya itu sebagai perbuatan kesyirikan, wa lam yasil ila haddil akbar, tapi tidak sampai pada tingkatan syirik besar, yaitu menyembah makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Namun datang nas menyebutkan itu sebagai perbuatan kesyirikan. Seperti ucapan seseorang, masyaallah wa syaa fulan, laulallahu wa fulan, dan yang semisalnya. Ini datang nas yang menyebutkan bahwasanya ini termasuk dari perbuatan kesyirikan. Namun tidak sampai pada tingkatan syirik besar. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara keduanya, syirik besar dan syirik kecil. Beliau menyebutkan ada tiga sisi perbedaan. Yang pertama kata beliau hafizahullah, annal akbara yahbitu jami'al a'mal. Syirik besar akan menghapus seluruh amalan-amalan pelakunya. Dimulai dari dia baligh, ya mungkin dia baligh, dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, terhitung ada pahala pada amalan ibadahnya. Sampai satu ketika dia melakukan satu perbuatan syirik besar, maka dengan sebab syirik besar yang dia amalkan akan menghapus seluruh amalan yang dia amalkan sebelumnya, sampai terakhir dia melakukan perbuatan syirik besar tersebut. Sehingga syirik besar adalah perbuatan yang sangat merugikan, yang sangat merugikan. Seseorang akan terugikan dengan satu perbuatan syirik besar yang diamalkan, disebabkan karena jerih payah seluruh amalan-amalan solehnya. Apakah berhubungan dengan harta yang dia sedekahkan, apakah berhubungan dengan waktu yang dia luangkan untuk membaca Al-Quran, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ataukah bahkan darah yang dia tumpahkan untuk ketika berjihad, akan menjadi rontok, akan menjadi luntur, akan menjadi terputus, gugur seluruhnya, disebabkan satu perbuatan syirik besar yang dia amalkan. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Nah, karena datang dalil di dalam Al-Quran, Allah berfirman mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau semisal engkau melakukan kesyirikan, maka akan terputuslah seluruh amalanmu dan engkau termasuk dari mereka orang-orang yang merugi. Wa la takunanna minal khasirin, karena akan terugikan dengan sebab syirik besar yang diamalkan akan menjadi sirna seluruh amalannya, sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila rasul sebagai seorang nabi, seorang rasul sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah dengan peringatan yang keras tentang bahaya kesyirikan, menunjukkan kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam lebih lagi diperingatkan dengan peringatan yang keras. Dan kalaulah semisal wal'iyadzubillah terjatuh ke dalam kesyirikan, akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai teguran dan peringatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam ayat yang lain ketika Allah mengkisahkan keadaan para nabi dan para rasul, Allah katakan walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau semisal seluruh nabi dan rasul tersebut melakukan kesyirikan, maka akan terputuslah seluruh apa yang mereka amalkan. La habitu anhum ma kanu ya'malun. Bagi seseorang yang mempelajari bahasa Arab, di sana disebutkan ada isi mausul, alladzi, allati, dan ma itu termasuk dari isi mausul. Dan isi mausul ketika jatuh di dalam satu jumlah, di antara faedahnya seperti yang disebut dalam mereka para ulama, memiliki makna al-umum, memiliki makna al-umum. Dan Allah sebutkan di sini la habitu anhum ma kanu ya'malun, akan terputuslah dari mereka apa saja, memiliki makna yang umum, apa saja terkena kepada seluruh dari perbuatan-perbuatan amalan-amalan soleh yang mereka amalkan, sholatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, dan yang lainnya, jihadnya, dakwahnya, ini seluruhnya akan terputus, tidak tersisakan satu amalan kebaikan pun, tidak akan tersisakan satu amalan kebaikan pun. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ini sebagai dalil yang berisikan wajibnya dan seharusnya seorang muslim memiliki rasa al-khauf, takut terhadap perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. wal azgharu, dan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dan syirik kecil yahbitul amal alladzi qaranahu, akan menghapus amalan yang di situ ada syirik kecilnya. Sehingga lihat perbedaan yang demikian jauh antara syirik kecil dan syirik besar. Kalau syirik besar menghapus seluruh amalan, kalau syirik kecil yang dihapus oleh syirik kecil hanya amalan yang di situ terdapat syirik kecilnya. Dan di dalam bab ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Kitab Tauhid Al-Qaulul Mufid menyebutkan keadaan-keadaan, demikian pula perincian-perincian yang demikian bagus untuk kita bacakan, dipinjau dari sisi terbatalkannya amalan soleh pada disebabkan karena syirik kecil. Terbatalkannya amalan soleh disebabkan karena syirik kecil. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Warriya'u yanqasimu bi'tibari ibtalihi lil'ibadah ila qismain. Dan perkara riya, riya ini termasuk dari syirik kecil. Ditinjau dari sisi membatalkannya ibadah, itu terbagi menjadi dua macam kata beliau rahimahullah. Al-awwalu, yang pertama, ayyakuna fi aslil ibadah. Ayyakuna fi aslil ibadah. Apabila riya itu adalah asal dari seseorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, maksudnya adalah maqama yata'abadu illa lirriya. Tidaklah dia beribadah melainkan tujuannya adalah untuk riya. Sehingga asal pembangkit dia melakukan ibadah adalah perbuatan riya. Perbuatan riya. Fahadha amaluhu batilun mardudun. Maka amalannya dikategorikan sebagai amalan yang batil dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis yang sahih, firman Allah azza wa jalla di dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Saya adalah, kata Allah azza wa jalla, tidak butuh terhadap segala sesuatu, sesembahan-sesembahan, syarikat-syarikat dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Sehingga Allah tidak membutuhkan sekutu dan kesyirikan. Man 'amila 'amalan, barang siapa yang melakukan satu amalan yang dia menyekutukan bersama aku pada amalan tersebut dengan selainku, kata Allah azza wa jalla, taraktuhu wa syirkah, saya akan tinggalkan pelakunya dan amalan kesyirikannya. Ini menunjukkan sebagai dalil perbuatan yang di situ ada kesyirikannya akan ditinggalkan, akan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keadaan ini beliau sebutkan apabila asal dari niatan seseorang beribadah adalah karena riya, bukan karena Allah. Dia sholat tujuannya memang ingin dipuji. Dia bersedekah tujuannya adalah ingin agar supaya orang banyak mengetahui dia sebagai seorang yang dermawan, kemudian akan menyanjungnya. Maka amalan ibadah yang dia amalkan yang padanya ada perbuatan syirik kecilnya akan tertolak, batal dan tidak sah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Asani, yang kedua, kata beliau rahimahullah, ayyakuna riya tari'an alal ibadah. Bila mana riya tersebut itu muncul ketika seseorang beribadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, maksudnya, kata beliau rahimahullah, aslul ibadah lillah, asal dia beribadah untuk Allah azza wa jalla. Walakin tara alaiha riya, akan tetapi kemudian muncul pada dirinya niatan melakukan perbuatan riya. Fahadha yanqasimu ila qismain, maka keadaan ini terbagi menjadi dua keadaan, kata beliau rahimahullah. Yang pertama, ayyudafi'ahu fahadha la yadurruh. Ketika seseorang muncul niatan melakukan riya, kemudian dia menolaknya, kemudian dia melawannya, maka yang demikian tidak memadaratkan pada dirinya sedikit pun. Artinya amalannya teranggap sah dan tidak membahayakan pada dirinya niatan-niatan yang muncul dari perkara riya ataukah sum'ah pada ibadahnya. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, ketika seseorang dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, asal yang membangkitkan dia beribadah adalah untuk Allah Azza wa Jalla, apakah itu sedekah, apakah berhaji, berumrah dan yang selainnya, kemudian muncul pada dirinya niatan-niatan riya ataukah niatan-niatan sum'ah, dia ingin dilihat, dia ingin pamer, dia ingin dipuji, namun dia melawannya, dia berupaya untuk menolaknya hingga dia menyelesaikan amalan ibadah tersebut, maka dengan perlawanan pada dirinya hingga dia menyelesaikan amalan ibadahnya, maka amalan tersebut akan teranggap sah nilainya di sisi Allah Azza wa Jal, dan niatan riya yang muncul pada dirinya sama sekali tidak membahayakan dan memadaratkan ibadahnya dan pelakunya sama sekali. Ini keadaan yang pertama. Kemudian belum menyebutkan permisalan seorang yang sholat pada rakaat yang pertama di ikhlas, kemudian muncul riya pada rakaat yang kedua. Apabila dia terus melawannya sampai dengan menyelesaikan amalan ibadahnya, maka amalan sholatnya teranggap sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullah, wa in istarsala ma'ahu fa kullu 'amalin yansha'u 'an riya fa huwa batil. Apabila ternyata amalan tersebut ataukah perbuatan riya tersebut itu terus menerus ada pada dirinya, artinya terus menerus niatan riya itu semakin dominan, dia tidak bisa mengalahkannya sehingga senantiasa ada pada hatinya, maka beliau menyebutkan fakullu amalin yansha'u 'an riya fa huwa batin, maka seluruh amalan yang muncul disebabkan karena riya, maka amalan tersebut batil. Walau atal al-qiyam war-ruku awi sujud, walaupun dia memperpanjang bacaan solatnya, memperpanjang berdirinya, memperpanjang rukunya, memperpanjang sujudnya, au tabaka, ataukah dia pura-pura menangis di dalam solatnya, pura-pura menangis di dalam membaca Al-Quran, fahaza kullu amalihi habit, maka seluruh amalannya akan tertolak, tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni amalan yang padanya ada riaknya, sehingga sujudnya tidak sah, rukuknya juga tidak sah, bacaannya juga demikian tidak sah. Walakin hal hadzal butlan yamtaddu ila jami'il ibadah am la, akan tetapi pembahasan kita adalah apakah batilnya amalan ibadah yang ada pada pelaku riya itu berimbas pada seluruh ibadah yang dia amalkan ataukah tidak. Ini butuh perincian. Naqulu, kita katakan, la yakhlu hadza min halain, ada dua keadaan, kata beliau rahimahullah. Al-halul ula, keadaan yang pertama, al-halul awal, ayyakuna akhirul ibadah mabniyan ala awaliha, bila mana satu ibadah itu dibangun saling berhubungan antara yang pertama dengan yang terakhir. Bila satu ibadah itu saling berhubungan dari ibadah yang pertama hingga ibadah yang terakhir, gerakan di ibadah yang pertama dengan gerakan di ibadah yang terakhir itu saling berhubungan. Nah, seperti halnya sholat, ya kan? Sholat itu kan ada 4 rakaat pada isya, 2 rakaat pada subuh, dan sholat duha, demikian pula sholat sunnah yang lain. Pada gerakan yang pertama ada sujudnya, ada rukunya, ada bacaan Al-Qur'annya. Ada bacaan rukunya, ada bacaan sujudnya. Di rakaat yang kedua juga demikian. Bila itu salat maghrib, ada rakaat yang ketiga. Bila itu salat isya, ada rakaat yang keempat. Dan amalan salat adalah amalan yang saling berhubungan pada gerakan yang pertama dengan gerakan yang terakhir. Ini maksud penjelasan dari Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Apabila ibadah yang dilakukan itu saling berhubungan, ibadah yang terakhir dibangun di atas ibadah yang pertama. Naam, bihaitsu la yasihhu awwaluha ma'a fasadi akhiriha fa hiya kulliha fasidah. Di mana tidaklah akan sah yang pertamanya bila ternyata yang terakhirnya rusak. Maka bila perbuatan riya muncul pada amalan ibadah yang seperti ini, beliau menyebutkan kulluha fasidah, seluruh amalan ibadahnya tersebut akan menjadi rusak. Dan beliau menyebutkan seperti perbuatan sholat. Seseorang melakukan sholat di rakaat pertama dia ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Namun di rakaat yang kedua ada pada dirinya riya, dan dia tidak bisa mengalahkan niatan riya tersebut hingga dia mengucapkan salam dan mengakhiri sholatnya. Maka kita katakan karena amalan sholat itu saling berhubungan antara gerakan yang pertama dengan gerakan yang kedua, maka dikatakan oleh beliau rahimahullah seluruh sholatnya menjadi rusak. Dari rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua akan menjadi rusak karena amalan ibadah yang padanya ada riya yang diamalkan itu saling berhubungan pada gerakan yang pertama dengan gerakan yang berikutnya. Naam. Al-halatu tsaniyah, adapun keadaan yang kedua, ayyakuna awalul ibadah munfasilan an akhiriha, bila mana amalan ibadah itu terpisah dari gerakan yang pertama dengan gerakan yang terakhir. Bihaitsu yasihhu awaluha duna akhiriha, di mana akan menjadi sah gerakan yang pertama tanpa disertai dengan gerakan yang terakhir. Beliau memberikan misal seperti amalan sedekah. Seseorang bersedekah dua kali. Satu kali dia berikan kepada si fulan ikhlas karena Allah, dan yang keduanya dia berikan kepada si alan. Ternyata pada amalan sedekah yang kedua ada niatan riaknya. Dan amalan sedekah berbeda dengan amalan sholat, terpisah antara kedua amalan tersebut. Di mana tidak kita katakan apabila amalan yang terakhir ini tidak sah, maka yang pertama akan menjadi tidak sah. Tidak demikian. Maka beliau menyebutkan bila mana amalan yang seperti ini, maka kita katakan pada amalan yang di situ ada riyanya, maka amalan itu yang rusak. Adapun pada amalan yang tidak ada padanya riya, maka amalan tersebut tetap sah dan dinilai sebagai amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang bersedekah pada kali yang pertama dia berikan kepada si fulan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan tidak ada riyanya. Yang keduanya diberikan kepada si alan ada riyanya dan dia terkalahkan, artinya tidak bisa mengikhlaskan niatannya pada sedekah yang keduanya tersebut. Riya mendominan pada dirinya, maka dikatakan sedekah yang pertama adalah sedekah yang makbulah yang diterima oleh Allah Azza wa Jal. Adapun sedekah yang kedua adalah sedekah yang tidak diterima oleh Allah disebabkan padanya ada niatan riaknya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Al-muhim, perbuatan syirik kecil adalah berbeda dampaknya dengan syirik besar. Kalau syirik besar menghapus seluruh amalan, kalau syirik kecil menghapus amalan yang di situ ada syirik kecilnya dengan perincian amalan dan keadaan pelakunya yang tadi disebutkan penjabarannya oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu taala. Kemudian perbedaan yang kedua disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan rahimahullah, annal akbara yukhallidu sahibahu finar. Syirik besar mengekalkan pelakunya di neraka. Syirik besar akan mengekalkan pelakunya di neraka jahanam. Selama-lamanya dia terazab, selama-lamanya dia tinggal di dalamnya, tidak akan keluar. Abadi waliyazabilah. Naam. Wal asghar la yujibul khuluda finar. Adapun syirik asghar tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka jahanam. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah disebutkan adanya khilaf di antara para ulama, apakah syirik asghar adalah perbuatan dosa yang masih memungkinkan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jal ataukah tidak. kemarin telah kita sebutkan adanya khilaf di antara para ulama dan penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang ucapan beliau berselisih pada sebagian keadaan, sebagian risalah dengan risalah yang lainnya. Di sebagian risalah menyebutkan syirik asghar juga perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan taubat. Namun pada kesempatan yang lainnya beliau menyebutkan syirik asghar termasuk dari sama dengan dosa-dosa besar yang ada kemungkinan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lamu bishawab. Al-muhim, ketika seseorang ia masuk ke neraka jahanam wal'iyadzubillah disebabkan karena syirik kecil yang ada pada dirinya, maka masuknya dirinya di neraka jahanam tidak menyebabkan dia kekal abadi padanya selama dia bertauhid. Maka Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan dirinya dari neraka jahanam pada waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbedaan yang ketiga, yang terakhir, annal akbar yanqulu anil millah. Syirik besar akan merubah atau memindahkan seseorang dari agamanya. Artinya mengeluarkan seseorang dari agamanya. Yang semula muslim dikatakan dia kafir. Sehingga mereka para ulama menyebutkan syirik besar termasuk dari sebab-sebab kemurtadan yang akan menghilangkan iman dan akan menafikan label Islam pada pelakunya. Dikatakan sebagai seorang yang musyrik yang melakukan kesyirikan, bukan sebagai seorang yang muslim. Wal asghar la yanqulu anil millah. Adapun syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agamanya, dia dikatakan muslim, namun dia terjatuh ke dalam syirik kecil yang wajib baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Fa idza kana asy-syirku yunafi at-tauhid. Apabila kesyirikan, kata beliau rahimahullah, akan menafikan tauhid, akan menafikan tauhid, menghilangkan tauhid. Wa yujibu dukhulan nar wal khulud fiha, dan mewajibkan pelakunya masuk ke neraka jahanam dan kekal abadi di dalamnya. Naam. Wa hurmanul jannati idza kana akbar, dan mengharamkan pelakunya dari al-jannah bila itu adalah syirik besar. Wa la tatahaqqaqu sa'adatu illa bisalamati minhu. Sehingga lihat penjelasan, kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau menyebutkan dan tidak akan terrealisasi, terwujudkan as-sa'adah, kebahagiaan, kecuali kata beliau rahimahullah dengan seseorang menyelamatkan dirinya dari syirik tersebut. Artinya bila mana kita menginginkan menjadi seorang yang bahagia, menjadi seorang yang beruntung, menjadi seorang yang mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan yang hakiki, maka hendaklah kita mengupayakan diri kita terselamatkan dari syirik tersebut. Nah, terselamatkan dari perbuatan kesyirikan. Sehingga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya tentang kisah adanya seorang yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di lengannya ada ikatan yang dia ikat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dirinya, "Ma hadza? Ikatan apa ini?" Qala, dia mengatakan, "Minal wahina ya Rasulullah, saya mengikatkan ikatan di lenganku tujuannya adalah minal wahina, saya terselamatkan dari penyakit wahan, dari penyakit kelemahan, dari penyakit kelemahan." Sehingga dipercaya dengan ikatan yang diikatkan di lengannya, dia menjadi seorang yang kuat, tidak mudah lemah, tidak mudah capek, seorang yang senantiasa fit, seorang yang senantiasa kuat, dan yang semisalnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada orang ini, "Inji'ha fa innaha la taziduka illa wahana. Lepaslah ikatan tersebut, karena sesungguhnya ikatan ini tidaklah memberikan tambahan kepada dirimu melainkan kelemahan. Kelemahan dalam bentuk iman dan tawakal. Lemah tawakal seorang kepada Allah Azza wa Jal disebabkan karena dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Fa innaka in mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Dan ini syahidnya. Dan apabila engkau meninggal dunia dalam keadaan ikatan ini masih bersamamu, engkau belum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, engkau belum mencabutnya dan belum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, ma aflahta abada. Engkau tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Dinafikannya al-falah, keberuntungan selama-lamanya oleh Rasulullah SAW terhadap pelaku kesyirikan sebagai dalil meruginya dan tidak bahagianya seseorang yang terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Sehingga disebutkan di dalam hadits syafa'ah, hadits syafa'ah, di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Sesungguhnya seorang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari hatinya. Artinya dia ikhlas di dalam beribadahnya, mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jal, dan tidak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan. Inilah orang yang paling bahagia dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Ini menunjukkan kesyirikan adalah sebagai sebab yang dengannya seseorang akan terhilangkan pada dirinya as-sa'adah, kebahagiaan, dan al-falah, keberuntungan, disebabkan ia terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga disebutkan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat, di mana kata Allah Azza wa Jalla tidaklah akan bermanfaat anak-anak keturunan manusia dan harta-harta mereka kecuali seseorang yang datang kepada Allah dalam keadaan memiliki hati yang selamat. Ditafsirkan oleh mereka ahli tafsir, di antara makna dari qalbun salim, maknanya adalah as-salamatu minasyik, selamatnya hati seseorang dari perbuatan-perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa kana haqqan 'ala al-'abdi ay yakhafa minhu a'zama khawfin. Sehingga wajib bagi seluruh hamba untuk benar-benar memiliki rasa takut terhadap perbuatan kesyirikan dengan rasa takut yang paling besar. Wa yas'a fil firari minhu, dia memiliki usaha untuk lari dari perbuatan syirik tersebut. Wa min turuqihi, dan lari pula dari jalan-jalannya. Wa wasailihi, dan sebab-sebabnya, wasilah-wasilahnya, perantara-perantaranya, wa asbabi, dan sebab-sebabnya. Wa yas'alullaha al-'afiyata minhu, dan dia meminta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memelihara dirinya dari perbuatan kesyirikan tersebut, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam meminta perlindungan kepada Allah dari perbuatan kesyirikan, wa jinbni wa baniya an'budu al-asnam. Kama fa'ala dzalika al-anbiya wal asfiya wal asfiya wa khiyarul khalq, sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi Allah Azza wa Jalla dan orang-orang pilihan Allah dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dari kalangan makhluk-makhluknya. Mereka orang yang sangat jauh dari kesyirikan, memiliki rasa takut yang besar dari perbuatan kesyirikan, dan memohon perlindungan kepada Allah dan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla terhadap perbuatan kesyirikan tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.